Kita akan bacakan syair Papali Ki Ageng Selo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Papaliki Ageng Selo ang berkahi, ojo kawe angko ojo ladak lan ojo jahil, ojo ati serakah lan ojo celimut, ojo kuru aleman lan ojo ladak. Wang lada kan kelis mati lan ojo ati ngiwa. Allahumma salli, mohon yang foto-foto di sini, foto dari belakang sana boleh. Umi wa dawaiha wa afiyati Allah wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sopo nandur bagus bakal panen muka, seneng ayam bahagia anak putu sakeluarga. Nganti keras kaku sak seneng karepe dhewe, dadi yo sira pelindo perintah lawan kira-kira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa sari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Eling lan waspada kawo kang utama, seneng no jiwamu lan atimu, ojo salah tompo. Itu turkan luhur perintahe akomo, ojo simpang siur tindak ngawur dadekno sengsara, dadi yo wong agung kang minulya tumindak sempurna. Abdani kewajiban, kanti dasar iman, akhlak bagus tumo sabar, alus noto ati mapan. Taat lan ngapeti perintah Gusti, indah nongi badana tepi perintah amalkan pinuci, atong rido rahmat dan syafaat saking kanjengan Nabi Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin hamidillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ayo kabeng masyarakat bareng maca solawat, bareng kanjeng Nabi Muhammad berkat solawat. Salatullah solawat berkat solawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Berkat solawat Indonesia selamat. Para habaib derek solawat, para kiai derek solawat, bareng-bareng masyarakat berkat solawat. Indonesia salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salawat uripe nikmat. Alhamdulillah awa'i sehat, alhamdulillah awa'i kuat, derek majlis khatib salawat berkat salawat. Sing.